Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Asyribah, bab yang ke-9, bab dibolehkan meminum perasan buah selama belum mengeras dan belum berubah menjadi minuman yang memabukkan. Hadis yang keempat di bawah bab ini, halaman 668 dengan nomor 5166. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an al-A'mash an Yahya bin Abi Umar an Yahya ibn Abi Umar an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumbadhu lahu az-zabibu fi as-siqa'i yumbadhu lahu az-zabibu fi as-siqa'i fayashrabuhu yawmahu wal-ghada wa ba'da al-ghadi fa'idha kana masa'u ath-thalithati sharibahu wa saqahu fa in fadala shay'un ahraqahu. Hadis Ibn Abbas masih menceritakan kepada kita tentang perasan yang dibuat untuk Nabi, perasan buah ya, yang beliau minum beberapa hari ya. Kata Abdullah bin Abbas, yumbadhu lahu az-zabi. Nabi SAW dibuatkan perasan kismis ya. Kismis diperas kemudian disimpan ya, di as-siqa. Siqa ini adalah wadah tempat air yang terbuat dari kulit ya, yang terbuat dari kulit. Fayashrabuhu yaumah, maka Nabi SAW meminum perasan buah zabib ini satu hari, kemudian besoknya yaumahu wal ghada, dan besoknya wa ba'dal ghadi, dan hari ketiga ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ketika petang hari dari hari ketiga itu dia masih meminumnya, kemudian beliau meminumnya bersama yang lain, wasaqahu syaribahu wasaqah. Di petang hari yang ketiga itu dia minum, tetap minum, namun dia juga memberikan kepada yang lain, sebagaimana yang telah kita pelajari diberikan oleh Nabi kepada budak ya, khadimahu ya. Kalau seandainya masih tersisa di petang hari ketiga itu, fa in fadala syai'un, masih ada sisa, barulah dia buang ya, dia buang sisa dari petang yang dari perasan air kismis ini di petang hari ketiga ya. Di petang harinya dia tetap meminum, tapi tidak lagi sendiri, tapi beliau memberikan kepada budak, lalu masih tersisa, dan sisanya ini barulah beliau buang karena memang sudah dikhawatirkan menjadi khamar. Jadi dari sini kita, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwa mungkin lamanya waktu boleh meminumnya ini tidaklah sebuah atau sesuatu yang mutlak harus mesti 3 hari. Tidak, dilihat dari rasa yang dirasakan dalam setiap harinya. Hari pertama tentu tidak akan berubah rasanya, masih manisnya manis kismis ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga sudah ada kekhawatiran. Nabi sudah merasakan perubahan. Pada petang harinya beliau meminum juga, dan bahkan beliau sempatkan untuk memberikan kepada yang lain, dan sisanya barulah beliau buang kalau seandainya masih banyak. Ya, masih buang karena sudah tidak dibenarkan untuk diminum lagi. Dan perasan, simpanan perasan kismis ini dibuat bukan untuk buat khamar, tapi untuk menikmatinya. Dan masa boleh menikmatinya ada maksimal seperti yang telah dijelaskan dalam hadis ini, 3 hari ya. 3 hari masa penyimpanannya itu 3 hari 3 malam sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Inilah hadis yang ke 5166, masih hadis Abdullah bin Abbas tentang bolehnya membuat perasan buah. Juga sekarang ini perasan madu yang sama saya ini, perasan madu kira-kira seperti inilah yang dibuat di Yaman itu, kemudian disimpan dan ujung-ujungnya nanti akan bisa berubah rasa dan dia akan menjadi khamar, ya, menjadi khamar. Kalau bolehnya boleh, ya, bila mana dibuat bukan dengan niat untuk buat khamar, hanya menikmati manisnya rasa buah tersebut ketika dicampur dengan air, dan masa bolehnya meminum, menikmatinya. Nah, ini yang tegaskan dalam hadis-hadis Abdullah bin Abbas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sudah mulai dari paginya sudah mulai dirasakan oleh Nabi apakah berubah atau tidak, dan ternyata dia waktu asarnya, ya, di petang harinya sudah ada rasa-rasa yang lain, maka Nabi sempatkan memberikan sebagian minuman itu kepada budak dan sisanya beliau buang karena sudah dikhawatirkan khamar, ya. Sudah dikhawatirkan khamar. Hadis berikutnya 5167, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddatsana Zakaria bin Adi qala akhbarana Ubaidullah an Zaidin an Yahya Abi Umar An-Nakhai qala sa'ala qaumun ibn Abbas ya. An bai'il khamri wa syira'iha wa tijarati fiha. Kata Yahya Abi Umar An-Nakhai, ada satu kaum yang bertanya kepada Ibn Abbas, ya. Sa'ala qaumun, satu kaum bertanya kepada siapa? Kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang apa? Tentang menjual khamar, tentang membeli khamar, yang intinya tentang berniaga dengan khamar, ya. Tentang jual beli khamar, berniaga dengan khamar, berdagang dengan khamar, maksudnya memperdagangkan khamar. Ini pertanyaan mereka kepada Abdullah bin Abbas. Faqal, maka Abdullah bin Abbas bertanya, Amuslimuna antum, apakah kalian muslim? Ya. Amuslimuna antum. Qalu, kata mereka, na'am, iya. Ya. Kata mereka, iya. Qal, kata Abdullah bin Abbas, fa innahu la yasluhu bay'uha wa la shira'uha wa la tijaratu fiha. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya tidaklah benar, ya, tidaklah boleh membeli, menjualnya, membelinya dan memperdagangkannya. Ya. La yasluhu bay'uha wa la shira'uha wa la at-tijaratu fiha. Ya. Wa la tijaratu fiha. Di sini tidak pantas, ya. La yasluh, tidak pantas menjual, membelinya dan perniagaannya, ya, memperjualbelikannya. Kata Abdul Abbas menjawab, kata Yahya melanjutkan ceritanya, fasa'aluhu anin nabiz. Lalu mereka ini bertanya lagi tentang nabiz. Nabiz ini perasan buah, air perasan buah. Faqal, kata Abdullah bin Abbas menjawab, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dalam sebuah perjalanan, thumma raja'a, kemudian dia balik, wa qad nabadha nasun min ashabihi fi hanatima wa naqirin wa dubba fa amara bihi fa uhriqa. Ketika dia sampai dari perjalanan tadi, ada sebagian dari sahabatnya yang membuatkan perasan buah untuk Nabi di tempat-tempat berikut ini. Hantam. Hanatim jamak dari hantam. Ya. bejana atau wadah yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Nakir, yaitu bejana atau wadah yang terbuat dari kayu yang dilobangi tengahnya. Kemudian dubba, wadah yang dibuat dari labu yang dibuang isinya, labu air yang dibuang isinya. Ini dubba. Kita sudah belajar tentang benda-benda ini. Nabi SAW melarang, ya. Awal-awalnya melarang, setelah diharamkan khamar, karena menyimpan perasan air buah di dalam benda-benda ini, ya, cepat proses menjadi khamarnya, ya. Maka Nabi melarangnya sebagaimana dalam hadis ini, menunjukkan hadis ini juga awal-awalnya. Karena kita tahu bahwa akhir dari hukum meletakkan atau menyimpan perasan buah di tempat-tempat ini apa? Mansukh, dihapus. Dan Nabi SAW secara tegas mengatakan, dahulu saya melarang dan sekarang silakan kalian lakukan, ya. Berarti hadis Abdullah bin Abbas ini, atau Ibnu Abbasnya, tidak mengetahui hadis mansukhnya, ya, tidak mengetahui hadis mansukhnya. Di sini Nabi SAW perintahkan sahabat yang telah membuatkan perasan air buah ini di tempat-tempat tadi, hanatima wa naqir wa dubba, fa amara bihi fa uhriq. Maka Nabi SAW perintahkan untuk dibuang, ditumpahkan. Ya. Thumma amara bi siqain fa ju'ila fihi zabibun wa ma. Maka Nabi SAW minta untuk dibuatkan perasan air buah ini di siqa, yang tadi telah kita ketahui di hadis pertama. Siqa itu apa tadi? Tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, siqa. Faju'ila fihi zabib. Dalam siqa itu dimasukkan kismis. Dimasukkan kismis. Faju'ila minal lail. Maka disimpan satu malam. Disimpan satu malam. Fa'asbaha, besok harinya. Fashariba minhu yaumahu. Nabi meminum dari perasan air kismis yang dalam siqa tadi hari pertama. Di hari itu, di siang hari besoknya, dia minum. Yaumahu dhalika walailatahu, dan malam harinya, malam hari berikutnya. Walailatahul mustaqbalah, malam hari berikutnya. Wa minal ghadi, dan besoknya lagi. Hatta amsa, dan besok harinya itu sampai petang hari. Fasyariba, dia memang tetap meminumnya. Wasaqa, dan dia memberikan kepada yang lain. Falamma asbaha, besok harinya lagi, di pagi hari besoknya, berarti tiga malamnya. Amara bima baqiya minhu fa uriq, sisanya beliau perintahkan untuk dibuang, ya. Jadi hadis ini sebenarnya hadis sebelum membuat perasan buah ini dan disimpan di benda-benda tadi, sebelum dibolehkan. Dia masih terlarang sebagaimana dalam hadis ini, ya. Tetapi akhir ujung-ujungnya bahwa menyimpan perasan buah itu di tempat apapun juga dibiarkan dan dibenarkan oleh Nabi, tetapi perhatikan, ya. Bisa jadi tempat ini hanya bisa dua hari, satu hari, ya. Tidak boleh sampai jadi khamar. Minumlah, jangan sampai jadi khamar baru kalian minum. Berarti kalau di siqa itu tiga hari, kalau di siqa itu tiga hari Nabi meminumnya, di benda-benda yang tadi tentu di khamar, ya. Ya, buat untuk sekedarnya saja kalau benda-benda itu digunakan. Ini kalau kita gabungkan dengan hadis mansukhnya larangan menyimpan perasan air buah di hantam, di naqir, di muzaffat, di dubba tadi, ya, di dubba. Ada empat benda itu sudah mansukh dan boleh disimpan perasan air buah, dan ini tentu tidak ada lagi di zaman kita. Mana ada orang yang masih meletakkan simpanan air di dalam kayu yang dilobangi, mana ada. Atau saya pernah bercerita, ya, kami juga, saya pernah merasakannya, minum di tempat air dari dubba ini, dari tempat air labu, dan saya seringkali mengambil air dengan itu. Yang saya ingat dia lobangnya ada dua, ya, di pinggir kepalanya itu, di ujung muncungnya itu, karena kan ada tempat megangnya di kepalanya. Nah, di situ dibuat lobang tiga, ya. Nah, di situ dibuat lubang tiga, di situ dibuat tempat memasukkan air dan tempat menuangkannya. Biasanya kalau kami di ladang ini pakai ini. Ya, saya waktu itu sebelum SD lagi, kelas 6 tahun. Ya, belum masuk SD. Kalau sudah masuk SD tidak boleh dibawa ke ladang. Biasanya kami bermalam di ladang bersama nenek ketika saya masih ingat sekali ya. Nanam cabai, memancing ikan. Ya, waktu-waktu kecil yang menyenangkan. Ya. Nah, ini saya masih sempat mempergunakan dubba ini. Dan saya masih sempat menggunakan hantam. Ya. Yaitu bencana air yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Ya, sekarang ini masih mungkin masih banyak. Dan yang hantam ini atau muzaffat ini sangat bagus disimpan air di dalamnya. Ya, sangat bagus disimpan satu malam, besoknya diminum. Dinginnya itu dingin alami. Ya, dinginnya dingin alami, masukkan air di dalamnya. Bila perlu, yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia terus bergerak. Ya. Bagaimana caranya air itu menetes terus sehingga dia hidup, tidak tenang begitu saja tersimpan, tapi dia ada dibuat buat dua tempat, atau dia bejananya di atas kemudian teteskan, dia terus bergerak. Ya, dan yang dia dibiarkan dia terus bergerak karena dia hidup. Kalau dia menggenang begitu saja tidak ada gerakan, ini tidak terlalu baik. Ini yang kita ketahui dari muridnya Dr. Akram yang pernah ke sini. Ya, yang menceritakan pernah Syekh Albani itu satu bulan penuh dia minum air saja dan tidak pernah makan untuk proses pengobatan ususnya, dan dokter pun heran. Ya, dokter heran, sebenarnya masa bertahannya seorang manusia itu tidak sampai segitu untuk tidak makan sama sekali. Dia itu air itu diminumnya, ya. Dan alhamdulillah sembuh dari penyakit ususnya. Yang dia herankan selama 2 minggu dia tetap buang BAB dia. Ya, tetap BAB. Selama 2 minggu atau 1 pekan dia tetap BAB walaupun tidak makan. Ya. Nah, setelah selama 1 bulan kalau tidak salah saya diperiksa ke dokter, ternyata tidak ada apa-apa lagi. Cuma dengan minum air yang hidup tadi. Ya, dia bawa ke mana-mana minum. Apalagi kalau air zam-zam ya. Subhanallah. Air yang paling mukjizat. Ya. Nah, ini tentang benda yang hantam atau muzaffan. Ya. Hantam atau muzaf. Perbedaan antara hantam dengan muzaf itu hanya catnya saja yang digunakan untuk melicinkannya. Kalau yang muzaffat ini dari ter. Ya. Kalau hantam ini dari cairan yang lain. Yang kita pernah gunakan waktu kecil licin ya. Nah, mungkin dari muzaffat ini, dari ter ini, yang bukan licin ya, agak-agak keras. Dan air hujan kami simpan di sana. Ya. Saya masih ingat dia tidak terlalu besar, tapi airnya dingin sekali, nyaman minumnya. Ya. Ini beberapa ada pun dari lobangan kayu itu saya tidak pernah merasakannya. Ya. Begitu juga nakir yang tadi, wallahu ta'ala alam. Jadi menyimpan perasan air buah, kembali kita kepada isi kita, itu dalam hadis Ibn Abbas ini terlarang ya, karena Nabi SAW menyuruh buang saja, padahal dia butuh sekali, sudah pulang dari safar, minuman ini sudah tersedia, tetapi dibuat di tempat tersebut. Nabi tidak meminumnya, justru menyuruh dibuang ya. Dan Nabi perintahkan buatkan di mana? Di siqa. Ya. Kapan proses berapa lama proses penyimpanan? Satu malam. Ya, dibuat satu malam, kemudian besoknya diminum, diminumnya lagi malam harinya, besoknya minum lagi, petang harinya untuk hadis yang sekarang dia meminum, kemudian dia berikan kepada budak untuk semakin berkurang, dan ternyata masih tersisa, dan sisanya beliau buang karena dikhawatirkan khamar, bukan mubazir ya, dikhawatirkan memabukkan. Setelahnya 5168 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Al-Qasim yakni ibn Al-Fadl Al-Huddani qala haddatsana Thumamah yakni ibn Hazn Al-Qushairi qala laqitu Aisyata fasa'altuha 'anil nabidh. Kata Thumamah ibn Hazan al-Qushairi, beliau mengatakan saya berjumpa dengan Aisyah. ya, berjumpa dengan sahabat, ya, betul-betul suasana yang kesempatan yang membahagiakan para tabi'in. Saya berjumpa dengan Aisyah, lalu saya menanyakan kepadanya tentang nabiz, ya, tentang hukum minum dari perasan buah. Fada'at Aisyah tu jariyatan habasyiyah. Maka Aisyah memanggil seorang budak perempuan Ethiopia, ya, budak perempuan berasal dari Ethiopia. Faqalat, kata Aisyah, sal hadhihi, tanyakan dia ini, maksudnya budak perempuan tadi, tanyakan dia ini, innaha kanat tambidu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia dahulu yang membuatkan perasan buah untuk Nabi. Ya, berarti dia yang paling tahu karena dia yang membuatkan. Faqalatil habasyiyah, maka budak Habasyah ini perempuannya mengatakan, kuntu ambidhu lahu fi siqa, dahulu saya buatkan perasan buah untuk Nabi di siqa, tempat yang terbuat dari kulit, dan saya buat satu malam menyimpannya, minal layli, satu malam menyimpannya, dan wa'ukihi, dan saya ikat ujungnya, karena dia kulit kan, moncongnya itu diikat oleh beliau agar cepat prosesnya, ya, agar cepat manisnya. Wa u'alliquhu, dan saya gantung, kata perempuan ini, dimasukkan di petang hari, dicampur dari buah tersebut, kemudian diikat moncongnya, kemudian digantung, karena dia dari kulitnya, ya, dari kulit kan mudah digantung. Wa u'alliquhu, fa idza asbaha, besok harinya, syariba minhu, barulah Nabi meminumnya. Berarti boleh, ya, berarti boleh, dan masanya satu hari. Cobalah, ya, simpan dari petang hari itu air dalam kurma, masukkan ke dalam benda, ya, sekarang banyak tupperware itu, masukkan, kemudian simpan satu malam, besok minum, ya. Mungkin diperas lebih dahulu, di, ya, di, ya, blazer, ya, di blender, misalnya blazer, di blender, atau agar tidak terlalu lama prosesnya, dimasukkan saja kurmanya, ya, masukkan kurma, dan besok harinya diminum. Ya, ini yang dilakukan oleh perempuan tadi untuk Nabi, ya, dia yang melakukannya, dia yang membuatnya untuk Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh, ya, menikmati hasil perasan air buah apapun buahnya, apalagi dari benda-benda buah-buah yang dibuat khamar darinya saja dibenarkan, asal jangan sampai jadi khamar, apalagi yang bukan, ya, jus-jus yang sekarang ini. Tapi kita jus itu tidak bisa lama tahannya, ya, asam dia, mungkin itu yang akan menjadi khamar, ya, berubah jadi asam, ya, dan kita minumnya cepat, minumnya cepat, dibuat langsung habis, ya, satu cangkir, satu gelas, dibuat langsung habis, itu baru terasa, apalagi campurannya susu, campurannya ini, ya. Dan sekarang ini air kelapa madu, ini cepat jadi khamar dia tuh, ya. Air kelapanya kan buat khamar, madunya juga dibuatkan khamar, campur kedua-duanya, ya. Ini membuka kesempatan buat khamar namanya, nah, tapi minumnya, nabiznya itu yang dibenarkan. Perasan buahnya, kalaupun disimpan, simpannya seperti yang dilakukan oleh wanita ini satu malam, dan itu yang juga yang dilakukan untuk Nabi SAW, satu malam, besoknya diminum. Ya, sebenarnya kalau campur kelapa campur madu, kelapa muda campur madu, itu tidak disimpan pun sudah enak, tidak disimpan pun sudah enak karena nikmatnya madu dengan air kelapa. Kita lanjutkan 5169. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Yunus an al-Hasan an ummihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, qalat kunna nambidhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siqa'in yuka a'lahu wa lahu azla'u nambidhuhu ghudwatan fayashrabuhu insya'an wa nambidhuhu isya'an fayashrabuhu ghadwatan. Ini ibunya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu budak. Asalnya keluarga orang bukan orang Arab dan ya budak. Ya. Dan ini ibunya budak. Yang meriwayatkan dari Aisyah, apakah beliau yang pertama tadi? Tetapi saya rasa bukannya. Ini lagi kata ibunya Anil Hasan an ummihi, dari Hasan Al-Basri, dari ibunya. Imam Nawawi menjelaskan siapa ibunya, saya lupa. Disebutkan nama ibunya oleh Nawawi. Ini dia halaman 677. 1, 2, 3. Alinea ketiga, perkataannya ada Anil Hasan an ummihi, ada ya, dari dan dari Al Hasan, yaitu Al Hasan Al Basri, dari ibunya, dia adalah Al Hasan Al Basri. Nama ibunya adalah Khairah, nama ibunya Khairah. Ya. Ini ya, simpanan nama ya. Simpan nama ini baik sekali, Khairah. Dia adalah pelayan Ummu Salamah. Dia adalah pelayan Ummu Salamah. Berarti dia budak ya. Istri Ummu Salamah, istri Nabi SAW, telah meriwayatkan darinya dua orang anak laki-lakinya, yaitu Al Hasan dan Sa'id. Dia punya anak kedua, dua orang anak laki-laki, dan kedua-duanya perawi hadis. Apalagi Al Hasan Al Basri. Ya. Kembali kita ke hadis. Jadi yang ibunya Ummu Salamah, ibunya Al-Hasan Al-Basri, meriwayatkan dari Aisyah bahwa Aisyah berkata, "Kunna nambidhu, kami buatkan perasan buah untuk Nabi SAW fi siqa, di tempat yang terbuat dari kulit, yuka a'lahu, diikat kepalanya, ya, moncongnya. Walahu azla." Dan siqa ini di bawahnya ada tempat untuk mengambil airnya. Ya, moncongnya ada, tapi di bawahnya juga ada lubang. Jadi kalau digantung, dia ngambil airnya bukan di kepalanya, tapi di bawahnya. Dibuka ikatan bawahnya, nanti situ diambil air. Ya. Walahu azla nambiduhu, kata Aisyah, kami buatkan perasan itu di pagi hari, ghudwah, dan nanti di petang hari diminumnya. Kami buatkan di petang hari, besok pagi diminumnya. Berarti sekitar 12 jam masa memendamnya ya, menyimpannya. Pagi hari dibuat seperti sekarang ini, nanti petang hari baru dibuat diminum oleh Nabi. Kalau di petang hari dibuat, besok paginya diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya 5170, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Abi Hazim an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'din. Ini sahabat Nabi. Ya. Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an qala da'a Abu Usaid As-Sa'idi. Ya, Abu Usaid sahabat Nabi juga. Da'a Abu Usaid, mungkin kedua-duanya apa ya? Abu Usaid dengan Sahl ini bersaudara karena Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi. Kemudian Abu Usaid juga As-Sa'idi, ya. Bisa jadi mereka satu keluarga, satu bersaudara. Abu Sahal bercerita bahwa Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi. Ya, mengundang Nabi. Da'a Abu Usaid As-Sa'idi Rasulullah SAW fi ursihi. Urs ini apa? Resepsi. Ya, mengundang untuk resepsi pernikahan. Fakanat imra'atuhu yawma idzin khadimahum. Ya. Istri yang dipersunting oleh Abu Usaid ini dahulunya budak. Ya. Dahulunya melayani mereka, budak di keluarga. Jadi boleh ya, menikahi pembantu ya kalau sekarang ini. Ya. Dinikahi oleh Abu Usaid budak mereka, yawma idzin khadimahum wa hiyal arus. Dialah mempelai perempuan. Ya, dalam bahasa Arab kalau mempelai laki-laki aris. Kalau perempuan arus. Apa bedanya? Apa bedanya? Waw dengan ya. Ya. Kalau arus perempuan, kalau aris laki-laki. Mempelai laki-laki aris, mempelai perempuan arus. Ya. Wahiyal arus, dialah mempelai perempuan. Qala Sahlun, berkata Sahal perawi hadis ini, tadruna ma saqat Rasulullah SAW, karena dia memang pembantu dahulunya, maka dia pintar bekerja, pintar membuat makanan. Nah, ketika Nabi diundang, spesial dihidangkan untuk Nabi oleh mereka. Spesialnya apa? Kalau kita sekarang kepala kambing, diundang Ustaz sediakan kepala kambing. Kalau ini tidak, diundang Nabi dalam pesta perkawinan itu, mempelai perempuannya karena dia pembantu asalnya, menyediakan untuk Nabi SAW Nabi. Ya. Qala sal tadruna ma saqat Rasulullah SAW, tahukah kalian apa yang dihidangkan oleh, minuman yang dihidangkan oleh mempelai perempuan untuk Nabi? Kata Sahal, angqa'at lahu tamaratin minal layli, ya, min fi taur. Dia peraskan dari kurma, ya. Kalau biasanya kami kismisnya, kalau sekarang dibuat oleh wanita itu kurma, tamarat dari malam hari, fi taur. Taur ini semacam bejana yang juga terbuat dari kulit, dari tanah. Tanah liat. Falamma akala, nah, ketika sudah satu malam itu seperti yang biasa, ya, sudah terasa manisnya, bukan makan di sini. Ya. Maaf, maksudnya setelah Nabi makan, ya, makan makanan yang dihidangkan, tentu minumannya belum ada. Ya. Maka wanita ini menghidangkan untuk Nabi perasan air kurma yang disimpan satu malam di taur tadi. Ini spesial, minuman lezat, ya, tetapi tidak memabukkan, ya, tidak memabukkan seperti yang juga dibuat biasa untuk Nabi dari kismis, dan juga sekarang dibuat oleh wanita itu dari kurma, yang membuatnya mempelai perempuan yang memang tangannya tangan yang sudah mahir karena dia pembantu. Ya. Nah, ini pelajaran yang penting bahwa keluarga Sahal bin Sa'ad atau Abu Usaid ini keluarga yang tidak melihat perbedaan status sosial, menikah dengan mantan pembantu, pembantunya dinikahi, diangkat sebagaimana Nabi SAW menikahi sebagian yang awalnya budak, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminum nabil. Berikutnya tersisa berapa hadis? 3, ya. Ya, kita 5171, berikan nomor semuanya. 5171 dengan 5172 yang panjang terakhir. 5173. Saya bacakan 5171. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub ibn Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlan, yang tadi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an yaqul ata Abu Usaid As-Sa'idi Rasulullah SAW fada'a Rasulullah SAW bimithlihi wa lam yaqul falamma akala saqathu iya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Dari isi ceritanya bahwa Abu Usaid, saudaranya Sahal, mengundang Nabi ketika pesta pernikahannya, dan nanti hidangan minumannya spesial untuk Nabi. Dan ini, saya lupa tadi menyampaikan pelajaran yang penting juga kita ambil, bolehnya mengistimewakan sebagian tamu dari yang lain. Bolehnya mengistimewakan sebagian tamu undangan dari yang lain. Undangan yang lain biasa, minuman biasa, tetapi ada tamu yang diundang spesial, kemudian dihidangkan hidangan spesial. Ya, boleh berdasarkan kasus ini. 5172, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad yani Aba Ghassan قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في ثور من حجارة. Thawr itu tempat yang terbuat dari batu, ya. Ya, bukan dari tanah tapi dari batu, bejana yang terbuat dari batu. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام, setelah selesai makan, ya, أماثته فسقط تخصه بذلك. Wanita ini menghidangkan untuknya minuman yang tadi telah disiapkan dari kemarinnya untuk Nabi SAW. 5173, hadis terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi wa mana? Ya, ada di sana. Berarti bukan terakhir ya. Mungkin itu saja yang dikoreksi. Bukan terakhir. Ya. 5173 bukan hadis terakhir. Haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi wa Abu Bakar bin Ishaq. Qala Abu Bakar akhbarana wa qala Ibnu Ashal wa qala Ibnu Sahal haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad wa huwa Ibnu Mutarrif Abu Ghassan qala akhbarani Abu Hazim an Sahal bin Sa'd qala dhukira li Rasulillah sallam imra'atun min al-Arabi fa amara Aba Usaid an yursila ilayha fa arsala ilayha fa qadimat fa nazalat fi ujumi bani Sa'idah fa kharaja Rasulullah sallam hatta ja'aha fa dakhala عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدري من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بن ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له وفي رواية أبي بكر ابن إسحاق قال اسقنا يا سهل. حديث الأخير 5174. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas, ini hadis yang lain ya, an Anas radhiyallahu an qala laqad saqaitu Rasulullah SAW alaihi wasallam hadha asyraba kulluhu al-'asala wan-nabidha wal-ma'a wal-laban. Hadis Anas ini dia bercerita bahwa saya telah menuangkan di benda ini qadah, semacam bejana khusus Nabi, dibawa kemana-mana. Laqad saqaitu Rasulullah SAW biqadahi hadha. Ya, biqadahi hadha asyarab. Saya telah menuangkan untuk Nabi, menghidangkan untuk Nabi dengan qadah ini, bejana, semacam mangkok. Ya, minuman, segala minuman. Ya, asyaraba kullahu. Ada dihidangkan dalam mangkok itu madu. Ada kalanya nabis itu perasan air buah, ada kalanya air biasa, ada kalanya apa? Susu. Tempatnya yang spesial. Dan nanti dalam hadis yang tadi sempat kita baca, di hadis yang sebelum yang panjang itu, nanti qadah ini diminta oleh Umar bin Abdul Aziz ya, untuk mengambil berkah dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Qadah itu spesial, mangkok tadi spesial. Ya, air-air yang dihidangkan untuk Nabi biasanya di tempat tersebut. Ya, apapun bentuk minumannya, ada madu, ada nabiz, perasan air buah, ada air biasa, air putih biasa, ada kalanya madu. Nah, inilah spesialnya mangkok tersebut. Ya, biasanya saya masih melihat ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz minumnya bukan pakai ini, kan pakai gelas-gelas. Mangkok itu saja. Ya, mangkok dari ya, biasa agak besar, nanti dia minum pakai itu ya, tempat kalau kita kan ada ukuran yang di bawah itu tempat cuci tangan, kobokan, tempat cuci tangan itu yang agak besar dari itu tempat minum ya, agak besar dari itu tempat minum. Kalau kita tempat sop oleh kita tu ya, nah, itu tempat air minum. Itulah gambaran yang untuk mendekatkan kita apa yang diceritakan oleh Anas. Qadah, nah, di situ nanti Nabi dihidangkan minuman madu, nabidh, perasan air buah dan juga air putih biasa dan juga susu. Dan nanti sebagaimana hadis yang kita sengaja tinggalkan, karena ini ada cerita yang nanti akan kita khususkan ceritanya. di situ ada di ujung hadis itu Umar bin Abdul Aziz meminta dihibahkan qadah tadi kepadanya untuk mengambil berkah mungkin dari bekas-bekas mulut Nabi SAW di sana. Ya, ini menunjukkan bolehnya mengambil berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi kalau jelas benar itu peninggalan Nabi. Ini jelas-jelas benar. Berapa lama jarak antara Umar bin Aziz dengan masa mereka? Tidak lama. Tapi kalau sekarang ya apa yang di semua orang bisa mengaku-ngaku itu peninggalan Nabi. Ini rambut Nabi, ini sepatu Nabi dengan masa 1400 tahun lebih. Ya. Kita tidak mengingkari dan juga tidak terlalu mempercayai karena tidak ada bukti-buktinya. Ya. Tidak bukti-buktinya. Ini sama dengan hadis Bani Israel, tidak boleh didustai dan juga tidak boleh dipercayai karena pembuktian itu tidak ada. Ya. Pengakuan terbuka, mengklaim ini terbuka, siapapun bisa mengklaim. Ya. Siapapun bisa mengklaim di mana-mana, kapanpun, 2000 tahun lagi bisa jadi orang mengklaim ini peninggalan Nabi. Tetapi kalau di zaman itu wajar karena memang masih dekat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, bejana-bejana Nabi belum pecah-pecah, masih lengkap. Ya, masih peninggalan Nabi masih nampak, dipegang, disimpan oleh para sahabat. Nah, itu yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini masalah yang dibenarkan karena para sahabat melakukannya, mengambil dan berkah dari apa yang ada pada Nabi, yang dimiliki oleh Nabi. Bahkan dari keringatnya pun mereka menilai berkah. Ya, keringatnya harum sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita pelajari. Untuk hadis 5173, saya tadi tidak hanya sekedar membaca ya. Di situ ada yang tidak ada di hadis yang sebelum-sebelumnya, perkara Nabi ditolak pinangannya. Masya Allah, Nabi ditolak pinangannya. Itu wanita ya, yang akan dinikahi oleh Abu Usaid tadi. Wanita yang akan dinikahi oleh Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Itu saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, khusus hadis 5173. Dari situ kita mulai pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.